Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sore hari ini tanggal 24 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 5 Juni 2021. Itu kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manthumah Al-Baiquniyah yang alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza Jal kita sampai di halaman 71 tentang hadis masyhur, di mana sebelumnya kita membahas hadis masyhur itu adalah sebagaimana dikatakan oleh mu'alif. Ya. Di poin yang ke-12 tentang aziz dan masyhur. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah azizun marwi itsnaini aw salasa. Azizun marwi itsnain aw salasa. Masyhurun marwi fawqa ma salasa. Aziz itu adalah diriwayatkan dua atau tiga. Masyhurun, hadis masyhur, itu diriwayatkan lebih dari tiga. Tapi lebih dari tiga itu adalah kurang dari syarat mutawatir. Di mana mutawatir, tarjih dari Syadul Bari Habibullah, itu mutawatir itu setiap tabaqatnya paling enggak 10 ke atas. Nah, sekarang kita membahas dan masyhur itu ada dua makna, yaitu masyhur menurut kebanyakan orang dan masyhur sesuai dengan istilah. Ada hadis dhaif tapi masyhur, ada hadis dhaif tapi masyhur. Sehingga di sini seperti hubbul watan minal iman, kemudian yaumu saumikum yaumu naharikum, hari puasa kalian adalah hari Idul Adha kalian. Ini telah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas tentang ini. Wa minal ulama'i man lam ya'tabir bihadha ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول. Ada dari ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan malam ya'tabir bihada, yang tidak mengungkapkan seperti ini. وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ, sebagian mereka ada yang membedakan. وَقَالَ إِنْ لَمْ يُخَالِفْ ظَاهِرَ النَّاسِ فَهُوَ مَقْبُولٌ, Ada sebagian ulama yang membedakan dan berkata, selama tidak menyelisih zahir nas, maka dia adalah makbul, diterima. Amma in khalafa zahiran nasi, fahuwa mardudun. Ya. Amma, jadi, amma in khalafa zahiran nasi, fahuwa mardudun. Sedangkan dia, jika menyelisih zahir nas, maka dia ditolak. Mardudun. وهذا أقرب الأقوال الثلاثة. Ini adalah yang paling dekat yang tiga, yaitu وهو أن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه فإن لم يخالف نصا فهو مقبول وإن خالف نصا فليس بمقبول. Ini adalah pendapat yang paling dekat. Yang ketiga, yaitu apa yang populer, masyhur di antara para ulama, maka dipikirkan, dipertimbangkan, yundur fihi. Maka fa'in lam yukhalif nasan, maka jika tidak menyelisih nas, jika tidak menyelisih nas, fahuwa maqbulun, maka dia diterima. Wa in khalafa nassan, kalau dia menyelisih nas, falaysa bimaqbulin, maka dia tidak bisa diterima. Paham sampai sini? Jadi dilihat tentang apa? Perkataan ulama. Contohnya masalan la yuqadul walidu bil walad. La yuqadu al walidu bil walad. La yuqadu al walidu bil walad. Mukhalifun li zahiri nas. Wa huwa qawlu ta'ala wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Sekarang membahas contoh. Contoh. La yuqadu al-walidu bil-walad. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas itu ya. Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya. Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya. Nah, di sini riwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. No. Kecil ini. Bal wa yukhalifu qawlahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri. Di surat Al-Baqarah ayat 178 al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin an-nafsu bin nafsi. Al-hadith. Maksudnya di sini dari awal kita ulangi sedikit. Contohnya di sini adalah misalan la yuqadu al-walidu bil walad. Bapak itu tidak dikenai sanksi dengan sebab membunuh anaknya. Seorang bapak tidak dijatuhi hukuman dengan membunuh anaknya. Ini mukhalifun li dhahiri nas. Ini menyelisihi dhahir nas. Itu firman Allah Ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anan nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Dan ayat di surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka. Ini di surat Al-Baqarah 178. Rasulullah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, an-nafsu bin nafsi. Itu tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga orang berikut ini, yaitu seorang yang membunuh orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita membahas di halaman 72. Qala muallif rahimahullah. Qala muallif rahimahullah. Yang poin ke-13. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fi di rawin lam yusam. Nah, ulangi. Qala mu'allif rahimahullah, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mu'an'an itu seperti perkataan perawi dari Sa'id, dari Karam. Dan hadis al-mubham itu hadis yang perawinya tidak diberi nama. Tidak diberi nama. Jadi an-an itu makanya bukan aku telah mendengar dari fulan, aku telah mendengar, bukan, tapi an-fulan, an-fulan. Pakai an. Jadi al-mun ya al-mu'an'an ma'khudun min kalimatin an wa huwa ma'uddiya bi sighatin an. Hadis mu'an'an adalah hadis mu'an'an ini adalah diambil dari kata min kalimatin an, dari kata an. Wahwa ma'ud dia bisigotin an. Dia adalah apa yang disampaikan riwayatnya dengan sigot an. Paham kami sih? Wahada huwal qismul hadi ashar. Ini adalah macam yang ke-11. Min aqsamil hadithi al-madkurati fi hadan nazmi. Ini adalah macam yang ke-11 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam syair kitab ini. Ya. Seperti dikatakan an yakula an Nafi'in an Ibn Umar, dari Nafi' dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wa mithlu an yakula haddathani fulanun an fulanin an fulanin an fulanin, telah menceritakan kepadaku fulan dari fulan, fulan A dari fulan B, dari fulan C, dari fulan D. Itu semuanya dari kata-kata an. Jadi antum lihatnya di sini, ininya mas, asalnya mu'an-an itu dari an, kemudian dari an, paham? An-an. Jadi kenapa mu'an-an? Karena diambil dari kata an, mu'an-an. Jadi contohnya adalah haddatsani. Kalau haddatsani beda lagi, telah menceritakan kepadaku. An fulanin dari fulan, an fulanin dari fulan, an fulanin dari fulan. Karena dia menggunakan lafaz ya kata an, maka dia sebutannya hadis mu'an'an. Mu'an'an. Kemudian waqtasara al-mu'allifu ala ta'rifi bil mithal li'anna at-ta'rifa bil mithali ja'izun id anna al-maqsuda bit ta'rifi huwa idahu al-mu'arrafi wal mithalu qad yughni 'anil haddi wal mithalu alladhi dhakarahu al-mu'allifu huwa an sa'idin an karam fa yaqulu أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم هذا هو المعنعن هذا هو معنعن. Jadi di sini waqtasara al-muallif, penulis rahimahullah meringkas ala ta'rifi bil misal, atas definisi dengan pemisalan. Jadi meringkas definisi itu dengan pemisalan. Li'anna ta'rifan bil misal, karena definisi dengan pemisalan, definisi dengan pemisalan itu ja'izun. Karena definisi dengan pemisalan itu dibolehkan. Id anna al-maqsuda bit-ta'rifi huwa idahul mu'arraf. Karena yang dimaksud dengan ta'rif, definisi, ya, definisi di sini adalah idahul mu'arraf, penjelasan tentang apa yang dikenal. Wal misalu, contohnya, qad yughni anil haddi, dan pemisalan terkadang mencukupi sebagai bentuk pembatasan. Pemisalan terkadang mencukupi dari apa? Bentuk pembatasan. Wa misalu alladhi dhakarahu al-mu'allif huwa an sa'idin an karam fa yaqulu arwi hadha al haditha an sa'idin an karam wa hadha huwa al mu'an'an. Dan pemisalan di sini ya disebutkan oleh penulis dari Sa'id dari Karam. An Sa'idin an Karam. An Sa'idin an Karam. Maka ya, fa yaqulu, dia pun berkata, arwi hadzal haditha an Sa'idin an Karam. Dia pun berkata, aku meriwayatkan hadis ini dari Sa'id dari Karam. Hadza huwa al-mu'an'an. Ini adalah mu'an'an. Kenapa mu'an'an? Karena ada an, ada an. An Sa'idin, an Karam. Ya, semuanya pakai an-an. Wa hunaka nau akhar. Wa hunaka nau akhar. Mithlu wa huwa mu'annanu. Mu'annanu. Mu'annanu. Jadi mu'annanu. Nunnya yang pertama ditasjidkan. Al-mu'annanu. Wawa maruya bil-lafdin. Bil-lafdi anna. Mislu an yakula haddathani fulanun. Anna fulanan qala. Anna fulanan qala ila akhirih. Ada macam hadis lainnya yang semisal dengan hadis mu'annan, yaitu mu'annan. Apa mas? Mu'annan. Hadis mu'annan adalah maru'a bilafdin anna. Diriwayatkan dengan lafad anna. Contohnya, seorang perawi berkata, ya, nah ulangi. Ini hadis mu'annan, mu'annan. Hadis apa mas? Mu'annan. Itu adalah apa yang diriwayatkan dengan lafad anna. Diriwayatkan dengan lafad apa? Anna. Contohnya seorang perawi berkata, haddatsani fulanun anna fulanan. Telah menceritakan kepadaku fulan A, sesungguhnya fulan B telah berkata, anna fulanan qala, anna fulanan qala, bahwasanya fulan C telah berkata, sampai akhirnya dan seterusnya. Pakai anna, anna, anna, anna, anna gitu mas. Wa hukmul mu'an'an wal mu'annan huwa al-ittisalu illa mimman 'urifa bitadlisi fa innahu la yuhkamu biittisalihi illa ba'da an yusarriha bis-sima'i fi mawdhi'in akhar fi mawdhi'in akhar. Nah, sekarang kita membahas tentang hukum. Apa itu hukumnya mu'an'an, hadis mu'an'an dan hadis mu'annan? Wal al-ittisal. Wa al-ittisal. Illa mimman 'urifa bitadlis. Jadi hukum hadis mu'an'an dan mu'annan adalah al-ittisal, bersambung. Kecuali dari orang yang dikenal dengan tadlisnya, penyamarannya. Membo-membo nih. Ya, makanya kayak misalnya ada seorang Gus nyamar. Ya, eto-eto ke pasar. Ya, ternyata itu memang Gus di pasar itu. Gus pasaran namanya. Ya. Jadi tadlisnya itu ya. Illa mimman 'urifa bitadlis. Ya, kecuali dari orang yang dikenal dengan tadlisnya. Contohnya tadlis itu apa, Mas? Ya, ini kita punya namanya, kalau di sana, Gus Aris. Ya. Satu pasar gotong royong, itu enggak ngerti namanya Mas Furqon. Namanya ngertinya apa? Gus Aris. Nah, antum itu ketika nanya, Mas, gak ngertos sing namine Mas Furqon, sing baik hati, humoris, dan seperti yang itu loh, orang seperti itu. Dia mengatakan seperti itu sebagai tadlis. Karena dia juga tahu kalau di situ tidak dikenal namanya Furqon. Ya. Sama halnya ini Mas Wakit Agus Salim. Kalau di kampungnya enggak ngerti. Wakit itu enggak ada yang tahu. Ya, kalau Wakidi mungkin orang lain maksudnya, bukan dia. Ya. Tapi dia dikenalnya sebagai apa? Seorang sosok Agus. Ya. Agus Kocomoto, Beling. Nah. Jadi yang dikenal itu yang nampak, yang istilahnya biasa dipanggil orang. Tapi kemudian dia memanggil dengan sebutan lain. Kayak misalnya, ana sering dipanggil Abu Kaisa atau Abu Usaid. Ya. Tapi ana menyebutkan apa? Abu Nu'man. Itu tadlis. Menyamarkan. Biar orang enggak kenal. Paham saya sih? Ayo. Atau Abu Lubaba. Abu Rufaida. Gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Ya. Apalagi Abu Adnan. Adlan itu gak ada. Itu majul ain, majul hal juga. Paham ya? Ini contoh. Bagian dari contoh tadlis. Nah, fa'innahu la yuhkamu bittisolihi, maka itu hadis tersebut tidak dihukumi dengan ittisol, bersambung sanadnya. Illa ba'da'an yusorriha bisima'i, kecuali setelah jelas adanya asima', asima' artinya pendengaran. Fi maudhi'in akhar, di posisi hadis lainnya. Maksudnya adalah yusori bisima, benar-benar dia itu mendengar langsung hadis tersebut. Tidak hanya sekedar katanya. Paham ya? Kemudian. Wa min thamma. Wa min thamma nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Wadhalika likai tastati'a an ta'rifal haditha idha ja'a bilafzi an wa kana an mudallisin fa innahu la yuhkamu lahu bittisali li'anna al-mudallisa qad yuskitu rawi alladhi bainahu wa bainal madkuri tadlisan. Ya, tadlisan. Lianna rawi alladhi asqatahu qad yakunu da'ifan fi riwayatihi aw fi dinihi wa yusqituhu hatta yadhara as-sanadu bimadharis sahihi. Bimadharis sahihi. Jadi wa min thamma nahtaju. Terlebih lagi kita itu membutuhkan nahtaju ila ma'rifatil mudallisin. Kita membutuhkan kepada pengetahuan tentang para mudallis. Perawi hadis yang menyamarkan periwayatan hadisnya. Paham ya? Para perawi hadis yang menyamarkan periwayatan hadisnya. Ya, imma itu ada kondisi tertentu, kayak misalnya yang pernah kita bahas di Mustalah Hadis Syekh Utsaimin rahimahullah, tentang apa? Sebab-sebab tadlis. Salah satunya adalah targhibun nas. Ini amal soleh. Memotivasi orang agar bisa beramal soleh. Seperti orang ada yang mentadlis hadis, ya, bahkan memaudukkan hadis, memasukkan hadis untuk apa, Mas? Untuk dalam rangka memberikan motivasi kepada orang-orang agar bisa melakukan ibadah. Atau waktu itu ada yang sengaja memasukkan hadis dengan sebab apa? Karena dia sudah melihat banyak orang sibuk dengan filsafat dan fikihnya Imam Abu Hanifah dan Malik. Maka dia pun mengatakan tentang orang yang ini berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Tapi hadisnya maudhu. Nah, hadisnya maudhu, palsu. Jadi wa min tsamma nahtaju ila ma'rifatil mudaddisin. Ya, terlebih lagi kita itu sebenarnya membutuhkan apa? Pengetahuan tentang para mudallis. Seperti apa? Tadlis. Tadlisnya siapa? Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, beliau imam, tapi beliau mudallis. Kok bisa? Ya. Pernah anda tanyakan di situ? Ya. Jawabannya adalah karena beliau menginginkan dengan tadlisnya itu hadisnya diterima, hadisnya menjadi makbul, diterima, dan ada fawaid bagi orang-orang di sekitarnya. Itu yang diinginkan dia. Ya. Selain itu Allah alam tentang maksud-maksud yang lainnya ada. Artinya di situ apakah mungkin seorang yang menginginkan kebaikan kemudian dia sengaja untuk memasukkan hadis atau mentadliskan hadis? Pasti ada suatu alasan. Paham ya? Jadi, dan salah satu alasan yang paling ini adalah terkena waswas syaitan. Waswas syaitan. Ya. Sama halnya, antum itu menginginkan untuk mengatakan diri antum menjual barang. Saya sumpah tadi itu ada Abu Nu'ma yang ngatain ke saya bahwasanya harga ini sekian sekian sekian dinaikkan. Padahal Abu Nu'ma itu ya dia sendiri. Ya maksudnya anak sendiri gitu. Dia mengatakan seperti itu agar apa yang didagangkannya, dijualnya itu laku keras. Enggak benar seperti itu. Maka disebutkan di sini, ya, ini kita harus mengetahui siapa para ulama-ulama mudallisin. Ya, wadhalika, yang demikian itu likai tastati'a an ta'rifal haditha idza ja'a bil lafdin an. Dan ini agar engkau itu tahu hadis apabila ya adanya itu dengan lafaz an, datang dengan lafaz apa, an, artinya awal dari hadis itu kemudian an terus sebagaimana yang sudah dibahas. Wa kana an mudallisin, dan itu diambil dari mudallis. Fa innahu la yuhkamu lahu bittisal, maka hadis itu tidak dihukumi dengan ittisal. Dengan apa, Mas? Bersambung. Li'anna al-mudallisa qad yusqitu ar-rawi. Karena seorang mudallis ya itu bisa jadi dia ya yusqitu ar-rawi. Artinya apa? Dia itu memutuskan seorang perawi. Memutuskan seorang perawi. Alladzi bainahu wa bainal matkul. Ya, itu dari seorang mudallis itu ya. Di situ dijelaskan ya bahwasannya kata-kata di situ adalah apa Mas? Li'anna al-mudallisa qad yuskitu. Terkadang itu memutuskan satu perawi yang antara dia dan antara yang disebut sebagai bentuk tadlis. Sebagai bentuk apa? Tadlis. Li'anna rawi alladhi asqatahu qad yakunu dha'ifan fi riwayatihi. Ya, karena ya, disebutkan di sini bisa jadi perawi yang diputuskan oleh seorang mudallis tersebut adalah perawi yang dhaif, lemah dalam periwayatannya atau dalam agamanya. Maka perawi tersebut fayuskitu. Ya, diputuskan. Perawi tersebut diputuskan, tidak disebutkan dalam sanad. Agar sanadnya bang hatta yadhara sanadu bi madhari sahih, agar sanadnya tetap dipandang sebagai sanad yang sahih. Ya, contohnya misalnya di sini ada Mas Sugiharto, Pak Utomo, Rizal sama Mas Didi. Ya. Nah, kita ngelihat kalau Rizal itu dikenal sebagai perawi yang pendusta, dhaif, dhaif. Ya. Contohnya. Kemudian ya yang mencatatnya Rian di sini. Rian berpikir kalau saya mengatakan ya telah mengabarkan Ustaz kepada Sugiharto. Kemudian Sugiharto telah mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Ustadi. Kemudian Pak Utama mengatakan, qala haddatsani Mas Sugiharto. Ya. Tapi kemudian an. Harusnya Rizal mengatakan an. An Rizal, an Dedi. An. Ya. Ini karena kejadiannya orang itu tahu kalau ada figurnya Rizal di situ, maka hadis itu nampaknya menjadi lecek lusuh. Ya, maksudnya nek sandangan ya. Tidak bisa jadikan sahih hadis itu. Ada cacatnya karena ada Rizal. Maka Rizal di situ di skip. Tidak disebutkan. Agar kelihatan oleh orang bahwasanya hadis itu baik-baik saja, tetap sahih. Paham enggak? Nah, itu contoh dari tadlis. Paham saya misi? Menyamarkan dengan maksud apa? Agar kelihatan sama orang lain baik-baik saja. Sama halnya, anda pernah mengatakan kepada antum sekalian dalam kajian, contoh tadlis itu adalah ketika kita itu pakai baju Mas. Terkadang sering banyak tadlisnya kita itu. Dalamnya dibuka rap bentuk, tapi di luarnya sampai gosoki tenanan. Ya, wah itu orangnya rapi, masya Allah. Padahal nek pas dibuka, wah ora ngerti. Kau sih rat ganti patang dino timang wengi, misalnya. Ini contoh aja Mas, contoh aja. Dia tadlis, karena kelihatannya apa? Di luarnya itu gosok terus kan, pakai minyak wangi terus, minyak wangi, padahal ratus-ratus adlis mudalis. Ana juga ana kan sejak kelahiran sudah memberikan inspirasi. Ana jadi keingetan ya, ada ikhwan yang semangat sekali, gak ingin melukai hati orang lain dengan bau yang tidak menyenangkan. Akhirnya setiap kali dia dari luar, Mas ada parfumnya gak? Ada. Ya, keluar lagi. Mas ada parfum gak? Pasangin parfum semua. Orang lihatnya dia baik-baik saja. Baik-baik saja artinya gak bau kerang-kerang-kerang-kerang atau serangseng-serangseng yang cukup melukai hati seorang. Atau ketika sholat, kurang tidur 100. Tapi ketika kemudian dia tidak melakukan itu lebih ngenes lagi. Nah, hal seperti itu juga contoh tadlis dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas. Itu tadlis. Paham gak? Ya. Menyamarkan. Dengan apa? Pakai minyak wangi. Padahal memang di situ dia menyelisihi. Ya harusnya ketiak itu gak boleh 40 hari, dia sampai ngoyot beringin. Ya, ngoyot beringin. Lebih dari 40 hari. Itu mesti baunya naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan semoga Allah azza memudahkan antum semua. Jangan melewati 40 hari, Mas. Cabutlah ketiak-ketiak antum. Agar pertama antum mengikuti sunnah. Yang kedua agar jantung antum juga sehat. Dengan izin Allah azza wajalla. Paham sampai sini? Ini salah satunya bentuk tadlis dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka terkadang ketika antum mendapatkan maklumat tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan hadis dan yang lainnya, antum mentadaburinya di kehidupan sehari-hari. Itu prakteknya kalau kehidupan ini, oh ini bisa jadi bentuk tadlis itu seperti ini. Atau bentuk-bentuk yang lainnya, definisi-definisi yang lainnya bisa masuk ke dalam apa? Untuk takribuddin, untuk memudahkan logika kita. Oh, ternyata kehidupan sehari-hari itu bisa membantu kita untuk memahami kontekstual, tekstual redaksional yang ada di bacaan syar'i. Karena apa? Terkadang yang seperti itu mudah untuk difahami. Tapi kalau kemudian antum itu sudah melihat, wah, itu gundul semua, nyatet juga ya keseliu terus ya karena saking cepatnya misal nggak ada kesempatan nyatet, kemudian itu pun nggak murojaah, nanti pekan depan balik lagi kitabnya, oh yo wingi sing dipelajari kuwi, terus seperti itu tahunan, itu tidak akan memberikan pemahaman yang bertambah. Ya bisa jadi antum atau kita mendapatkan barokah ilmu, tapi ilmunya nas'alullah salmafi. Semoga Allah azza memudahkan kita untuk senantiasa meroja'ah. Untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Nah, karena al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang, Mas. Kalau antum tidak mengulang sendiri, maka itu tidak akan menjadikan ilmu. Paham ya? Meskipun antum sudah punya kitabnya, meskipun antum sudah punya ballpoint-nya, catatannya lengkap, ada videonya, ada bahkan YouTube-nya, ya, onlinean bisa didapat mudah untuk ini. Bahkan antum sudah punya, wah pokoknya insya Allah Ustaz, ana pengen beli ini untuk murojaah. Ya tetap aja, kalau itu tidak karena taufik dari Allah Azza susah, susah. Makanya semoga Allah Azza memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa murojaah ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Nah. Kita lanjutkan. Jadi li'anna al-mudallisa qad yuskitu ar-rawi alladhi bainahu wa bainal madhkuri tadlisan. Karena bisa jadi seorang mudallis itu memutuskan seorang perawi antara dia dan antara orang yang disebut sebagai bentuk tadlisnya dia. Sebagaimana tadi ana sebutkan, kita tidak menyebutkan rizal karena rizal itu harus diketahui sebagai perawi yang dhaif. Maka daripada ini jalurnya Mas Sugiyarto, Pak Utomo, ya aslinya ada Rizal, kemudian Dedi ini terwarnai dengan warna yang kurang baik karena adanya Rizal, maka Rizal diskip, dihilangi, tidak disebut. Agar orang lain mengatakan apa? Oh, ini jalurnya Mas Sugiyarto baik-baik saja. Karena tidak ada Rizal. Paham ya? Ya. Ini apa caranya? Salah satunya adalah apa? Diddu, perkataan ini bertolak belakang dengan apa? Perkataan orang yang biasa mengatakan apa? Nek ora ana kowe ora rame. Ya. Kalau enggak ada lu, enggak rame. Ya, padahal lu-nya itu adalah yang lemahnya hubungan tersebut. Harusnya ditadlis itu sekalian. Ya. Sudahlah, enggak ada ente, insyaallah baik-baik aja kita. Harusnya gitu. Ya. Karena daripada semuanya jadi rusak, gitu. Nah, itu salah satu motif orang yang mentadlis hadis seperti itu, Mas. Motifnya itu baik, niatnya baik mesti ada. Enggak mungkin itu niatnya itu jelek-jelek, itu enggak mungkin. Tapi di situ karena motif-motif yang baik itu terkadang ya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud apa? Kam min muridin khair lan yusibau. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat, Mas. Dia udah ngaji tahunan tapi tidak meresap ilmunya. Tidak diejawantahkan dalam akhlaknya. Tetap saja seperti itu kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada cacat dia. Cacatnya apa? Ima dia dengan orang tuanya cacat. Atau ima dia dengan orang dekat-dekatnya, teman-temannya cacat. Lisannya tajam. Ya. Atau dia suka mendoakan kejelekan kepada orang lain. Itu juga enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendam. Ya. Sering grundel. Sering baper. Ya, memendam rasa. Rasa yang jelek. Ini semuanya kaitannya dengan apa? Seperti itu, Mas. Ya. Nah. Sehingga di situ au fi dinihi. Jeleknya dia dalam riwayatnya dia lemah. Maka di skip riwayatnya lemah atau agamanya juga lemah, jelek. Fa yuskituhu. Maka dia di skip. Dia diputus. Hatta yadhhar sanadu bi madhharis sahih. Agar sanad itu tetap dipandang sebagai sanad yang sahih. Paham ya? Kayak tadi paragraf itu antum bisa menuliskan apa? Fenomena yang terjadi dengan apa? Orang yang pakai minyak wangi tapi tidak mandi-mandi. Ya, tulis saja kecil. Jadi nanti ketika antum baca paragraf itu, antum faham. Oh, itu ternyata kaitannya dengan itu. Ya. Paham ya? Ya. Ini semuanya kejadian, Mas. Bukan hanya antum ya. Tenang, Gid. Ana juga dulu melakukannya, Gid. Ya. Jadi kita senasib. Tenang aja, Gid. Say. Jadi dulu ketika safar misalnya. Safar enggak kenal siapa-siapa. Di sana ana hidup sebatang kara sebelum nikah ya. Ya. Ana bahkan tidur di taman. Enggak ngerti siapa-siapa. Ya kalau mandi ya mandi, tapi kadang pas enggak ada sabun ya cuma gebyur aja. Itu juga mengganggu. Ya, ana menyadarinya ana enggak boleh zalim pada orang lain dengan sebab tadi ya memang saat itu safar bepergian enggak ngelihat tempat-tempat untuk melakukan bebersih dan itu kondisinya memang rodet dan seterusnya habis di jalan ya dulu itu naik bis dari Abu Dhabi ke Mekah itu sekitar karena lama di pemeriksaan di perbatasan itu sampai 48 jam. Harusnya itu kalau naik kendaraan biasa itu sekitar 30 jam itu sudah nyampe dengan kecepatan 120 minimal. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu wajar. Tapi ternyata dengan banyaknya safar, makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW apa? Tsumma dzakara ar-rajul as'atha akhbara as'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab. Itu artinya orang yang kembang camping bekas dari safar ya kucel menengadahkan tangannya ke langit ya Pertanyaannya adalah, apakah itu orangnya itu belum nikah, Ustaz? Enggak ada kejadian seperti itu penjelasan para ulama tentang hadis itu bahwasanya orang itu belum nikah atau sudah nikah. Tidak. Cuma disebutkan orang itu ya ada bekas safar, bepergian, kucel, ya, rambutnya acak-acakan, ya, menengadahkan langit ke langit tangannya, meminta doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Paham enggak di sini? Jadi tidak setiap saat orang itu kelihatan, wah, dia perlente, enggak tahu. Coba buka dalamnya, Mas. Ya. Rapi atau tidak. Maka contoh tadlis itu tadi Anda sebutkan dua, Mas. Apa, Mas? Antum itu bergaya apa? Yang di setrika itu yang paling luar, bajunya setrika sampai necis, sampai ling licin. Pakai setrika. Ya. Tapi ketika pakai kaos, ya, kaos dalemannya enggak disetrika, enggak di apa, pokoknya tengkorak ya ora apa-apa. Ya. Paling sampai jamur ya ora masalah. Yang penting luarnya kelihatan necis. Ya itu juga apa namanya? Tadlis. Allah alam kalau itu benar itu dari Allah azza wajalla, kalau itu salah min dha'fi, itu dari kelemahan anak. Ya. Sementara kita break untuk adzan. Nah, kita lanjut sedikit. Selesaikan paragrafnya. فهذا لا نحمله على الاتصال ونخشى من تدليسه وهذا من اختياط أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد تحرز فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا نحمله على اتصال. Maka ini kita tidak membawanya sebagai hadis yang bersambung. Dan kita khawatir wa nakhsha min tadlisihi. Kita khawatir dari tadlisnya, penyamarannya. Wa hadha min ikhtiyati ahli al-ilmi li sunnati Nabi SAW. Dan ini termasuk bentuk kehati-hatian para ulama terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian para ulama. Ya, li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ni'matillahi, dan termasuk nikmat Allah taala ala hadhil ummati, terhadap umat ini. Aitsu innahum kanu yataharrazuna ashaddu taharruzi. Di mana mereka para ulama ahli hadis sangat menjaga dengan apa-apa yang disandarkan kepada fima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat menjaga dengan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak asal mengatakan al-hadis, al-hadis, al-hadis. Sebagaimana dulu antum lihat di buku-buku terjemahan, ya, buku ringkasan, hadis-hadis sahih misalnya. Disebutkan cuma di situ, garis kurung, al-hadis, al-hadis, al-hadis. Ya, kayak dulu antum lihat tentang tuntunan sholat lengkap. Ya, tuntunan sholat lengkap Dr. Andes M. Rifai, ya, itu paling banter cuma ditulis al-hadis, tidak disebutkan nomor hadisnya dan seterusnya, karena banyak keterangan-keterangan yang tidak benar, ya. Kemudian qaluhu wa mubhamun, ya, qaluhu wa mubhamun. Ma fihi rawin lam yusam. Perkataan penulis rahimahullah, dan hadis al-mubham. Sekarang tadi hadis ya, mu'an'an dan mu'annan. Kemudian apa? Hadis sekarang mubhamun. Ma fihi rawin lam yusam. Hadis al-mubham itu adalah hadis yang perawinya tidak diberi nama. La yusam, tidak diberi nama, tidak disebutkan namanya. Kayaknya sama hanya dengan antum dan ana. Kita semuanya mubhamas, tidak jelas. Kalau disebutkan, antum pernah ke Magelang? Antum pernah ke kajian? Enggak tahu. Mubham, majhul. Tapi mubham di sini beda dengan majhul. Majhul tidak dikenal, sedangkan mubham ini tidak disebut. Ya. Wal mubhamu huwa alladhi fi rawin la yusam. Ya, hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya ada perawi yang tidak diberi nama. Beda dengan majhul. Majhul tidak dikenal sama sekali. Misalnya antum menyebutkan ngaji di mana? Ngaji di Karet. Sama ustaz siapa? Sama Ustaz Abu Nu'ma. Ada yang tahu Ustaz Abu Nu'ma siapa? Itu tadlis kan? Tambah pertama tadlis, yang kedua memang tidak dikenal. Nah, alladhi fi rawin la yusam, di dalamnya ada perawi yang tidak diberi nama. Wa hadha huwa al-qismu tsani asyara min aqsamil haditsil madkurati fi hadzal nadhmi. Ini adalah